بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Al-Jannah wa Sifati Na'imiha wa Ahliha, bab yang ke-14 tentang penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong dan penghuni surga adalah orang-orang yang lemah, maksudnya yang dianggap lemah, dianggap hina oleh manusia, atau orang-orang yang memang merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Sebelum kita melanjutkan ke hadis 7137 pada halaman 377, pada beberapa hadis yang sebelumnya, mulai dari hadis hadis 7125, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kemudian hadis berikutnya setelahnya langsung dengan riwayat yang lain, kemudian hadis 7127 dan setelahnya juga hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, hadis 7129 dan setelahnya sampai hadis yang di dalamnya ada penetapan sifat Allah yaitu kaki, ya. Dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Anas bin Malik, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum, dikeluarkan hadis-hadis tersebut oleh Imam Muslim tentunya, hadis sahih, kemudian dibawakan juga khususnya hadis Anas bin Malik oleh Al-Imam Al-Bukhari di tiga tempat di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dikeluarkan oleh Imam Bukhari di satu tempat, dan hadis yang sama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dan banyak sekali dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang semuanya menetapkan Allah punya kaki. Dan kita sudah tegaskan pada pembahasan awal dari hadis ini, dan begitu juga hadis-hadis sifat yang lain. Dan hadis ini pada intinya adalah berita gaib. Berita gaib dari Nabi SAW yang wajib kita percayai, kita imani, kita yakini, menetapkan apa yang ditetapkan oleh syariat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid asma wa sifat, dalam sifat-sifat dan nama-nama Allah. Prinsip yang mendasar adalah mengimani apa yang diberitakan, atau menetapkan apa yang ditetapkan, menafikan apa yang dinafikan oleh agama, oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian tidak meyakini kesamaan apa yang ditetapkan tersebut dengan sifat makhluk. Itu prinsip dasarnya. Ya, menetapkan apa yang ditetapkan, itsbatu ma atsbatahu Allahu lahu binafsihi, أو أثبته رسوله أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من الأسماء والصفات. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW untuk Allah, ya, dari nama-nama dan sifat-sifat. Kita tidak punya andil dalam hal ini. Untuk menetapkan sifat Allah, kita tidak punya andil. Dan bahkan tidak dibukakan sedikit pun celah untuk kita melakukannya. Kemudian menafikan apa yang dinafikan oleh agama, dari oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, ini sikap yang kedua. Yang ketiga, tidak menyamakan apa yang ditetapkan dengan sifat makhluk. Prinsip dasarnya ayat dalam surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Jangan ambil sebagian ayat itu saja, kemudian sebagian yang setelahnya dicampakkan. Karena ayat itu memberikan kaidah yang tadi. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa satu pun dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, Dia Maha mendengar dan Maha melihat itu yang pertama tadi, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya menetapkan, kita tetapkan. Dan kenapa kita tetapkan? Karena Allah menetapkan. Karena Nabi menetapkan. Kenapa kita nafikan? Karena Allah dan Rasulnya menafikan. Kemudian kenapa kita meyakini tidak serupanya Allah dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai perkara. Jangan dijadikan konsekuensinya ketika kita tetapkan harus serupa sehingga kita menolaknya. Yang menetapkan, yang menyatakan kalau kita tetapkan harus serupa, nah ini dalam tanda kutip keblinger dia. Artinya dia tidak akan berada pada satu keputusan saja. Jangankan antara makhluk dengan Khalik, antara sesama makhluk saja dia tidak akan bisa menerima. Kita sudah pernah contohkan tangan saja. Kita yakin atau dia sendiri yang menafikan itu yakin bahwa manusia punya tangan, makhluk Allah yang lain punya tangan. Dan dia sama sekali tidak akan menerima penyamaan antara tangan dia dengan tangan makhluk Allah yang lain. Ya. Tangan dia dengan tangan makhluk Allah yang lain. Dan kita meyakini bahwa manusia punya mata, kucing punya mata. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa fungsi mata kucing dengan mata kita berbeda. Mata harimau dengan mata kita berbeda. Mata harimau ketika malam hari dia tidak butuh cahaya untuk membantu penglihatannya. Ya. Dari sesama makhluk saja antara dua mata itu kita tidak menyamakannya, kenapa kita mesti menyamakan kalau kita menetapkan Allah punya mata? Lalu konsekuensinya sama, harus kita katakan Allah tidak punya mata. Loh, Allah sendiri mengatakan dia punya mata? Tidak, itu bukan mata maksudnya. Jadi kita yang mendikte jadinya. Padahal kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah. Wa la yuhituna bihi bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Jadi ini yang perlu kita camkan dan sekarang kita dengarkan tentang masalah kaki tadi dari uraian Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية صفحة 414 إن لله تعالى رجلا وقدما حقيقية لا تماثل أرجل المخلوقين ويسمي أهل السنة هذه الصفة الذاتية الخبرية لأنها لم تعلم إلا بالخبر ولأن مسماها أبعاد لنا وأجزاء لكن لا نقول بالنسبة لله إنها أبعاد وأجزاء لأن هذا ممتنع على الله. صفحة 122 14 كده على صوتيه على صوت. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengomentari tentang masalah kaki yang diberitakan Nabi meletak Nabi meletak, mengabarkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ke neraka kakinya dengan banyak lafaz ya, dalam hadis-hadis yang tadi sempat kita katakan, hadis Anas, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Sa'id Khudri, dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Dia mengatakan inna lillahi ta'ala rijlan wa qadaman haqiqiyatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Ya. Dengan dua lafaz tadi, ada kata-kata qadam yaitu artinya kaki dan rijlan. Dan hadis Anas juga ada ungkapan seperti dalam saya ini di sebentar. Dengan lafaz rijlan sudah kita dapatkan ya. Berapa? Halaman hadis nomor berapa? 7127. Ya, dengan kata rijlan. Karena dua kata tadi maknanya sama, qadam dengan rijlan. Ya. Kata saya di sini menetapkan lafaznya langsung. Karena kedua kata qadam dengan rijlan itu ada dalam hadis yang sahih, haqiqiyatan, yang hakiki, yang hakiki, bukan fiktif dan bukan hanya makna lafaznya atau makna lafaznya itu, tapi maknanya lain seperti yang ditakwilkan oleh sebagian kaum muslimin, la tumathil arjulal makhluqin, yang tidak menyerupai kaki makhluk. Ya. Ini yang harus diyakini berdasarkan ayat tadi. Kita menetapkannya, kenapa kita tetapkan? Karena Nabi menetapkannya. Kemudian yang kedua prinsipnya, kita tidak meyakini kesamaan antara yang ditetapkan dengan apa yang ada pada makhluk. La tumathil arjulal makhluqin. Wa yusammi ahlus sunnati hadhihi sifah. Ahlu sunnah menamakan sifat ini dengan as-sifat adz-dzatiyyah al-khabariyah. Karena ulama ahlu sunnah membagi sifat Allah itu kepada dua. Ya, yang pertama as-sifatul dzatiyyatul sam'iyah atau al-ikhtiyariyah. As-sifatul dzatiyyah dengan as-sifatul ikhtiyariyah. Ya. Sifat zat yang sesuai dengan berita al-khabariyah, la li'annaha la tu'lam illa bil khabar. Ya, sifat zat Allah ini tidak diketahui kecuali melalui berita dari Allah atau Rasulnya. Dinamakan oleh Ahlussunnah sifat yang seperti ini dengan sifat zat yang berdasarkan khabar, berita, bukan dianalogikan, dikiaskan. Ya. Dikiaskan karena terkadang banyak yang menetapkan sifat dengan kias. Kalau dia punya kepala, berarti di kepala itu punya telinga, punya mata, punya hidung tanpa ada nas, cuma mengkiaskan, menganalogikan dengan kepala-kepala yang lain. Sementara ini termasuk kepada sifat zat yang khabariyah, berdasarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Walianna musammaha ab'adun lana wa ajza. Karena hakikat dari nama atau sifat tersebut adalah organ-organ yang kita miliki. Ya. Organ-organ yang seperti kita miliki. Seperti kita memiliki kaki, memiliki tangan. Ya. Lakin la naqulu min nisbati lillah. Hanya saja kita tidak menyatakan terkait dengan Allah. Innaha ab'adun wa ajza. Bahwa dia merupakan potongan, kesatuan dari susunan-susunan sesuatu. Misalnya, kita meyakini kaki memiliki Ketika kita mengatakan kaki, maka bayangan kita ada jari-jarinya, ada jari kaki, ada tumitnya, ada mata kakinya. Ketika kita mendengar kata tangan, maka kita terbayangkan ada jempolnya, ada telunjuknya, ada jari tengah, jari manis, kelingking, ada telapak tangan. Itu ab'adun binisbati lana. Itu adalah sebuah organ yang tersusun dari beberapa unsur menurut pemahaman kita. Tetapi bila itu terkait dengan Allah, kita tidak bisa menetapkan organ susunan-susunan yang tadi kecuali dengan dalil. Makanya dinamakan dengan khabar. Ketika Allah mengatakan dia punya kaki, lalu kita bayangkan nanti ada tumitnya. Nah, penetapan ada tumit di sini itu kan membutuhkan dalil kalau berkenaan dengan Allah. Tapi kalau makhluk, kita bisa tetapkan dengan kias saja. Ya. Tetapi untuk Allah, kita harus menunggu berita langsung dari Allah. Seperti Allah menetapkan dia punya dua tangan dalam Al-Quran. Nah, kemudian nanti Allah SWT menetapkan bahwa tangan itu menggenggam. Ya, tangan Allah itu menggenggam di surah Az-Zumar. Kemudian melipat, ini sifat tangan yang diceritakan secara detail oleh Allah. Kemudian memiliki jari-jari. Ya. Allah yang menetapkan organ-organ dari tangan itu dengan dalil, bukan kita yang menetapkannya. Ini yang prinsipnya sifat zat yang khabariyah, yaitu kita menunggu ada nas yang menetapkannya, bukan kita yang menetapkannya. Innaha ab'adun wa ajza li'anna hadha mumtani'un 'ala Allah. Menetapkan salah satu sifat dengan kias, misalnya tangan itu memiliki ini karena begitulah bentuk tangan, ya, bentuk kaki, mengkiaskan dengan tangan manusia, ini tidak benar. Jangankan yang berkaitan dengan Allah, dengan makhluk saja kita mengungkapkan bahwa meja punya kaki. Apakah kaki meja itu sama dengan kaki kita yang harus ada jemarinya? Nah, jadi itu sama makhluk. Apalagi nanti kalau kita berbicara tentang Allah menetapkan dia punya dua kaki atau punya kaki, lalu kita kiaskan dengan kaki manusia, ini tidak sikap yang benar. Kemudian wa khalafa al-asha'iratu wa ahli at-tahrif fi dhalik fa qalu yad'u 'alayha rijlahu ya'ni ta'ifatan min 'ibadihi mustahiqqin lid-dukhul ya'ni ta'ifatan min 'ibadihi mustahiqqin lid-dukhul wal rijlu ta'ti bi ma'na at-ta'ifah. Nah, ini ahli sunnah tadi menetapkan bahwa Allah punya rijal, punya qadam hakiki. Ya. Yang mana ini termasuk atau tergolong kepada sifat zat Allah yang berpijak kepada berita dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-ngurangi. Dan dia jangan dikiaskan nanti kalau dia punya kaki lalu kita samakan dengan kaki manusia, harus punya ini, punya itu. Kita menetapkannya nanti kalau ada dalil yang menambahkannya. Ya. Sementara kata Syekh Sa'di di sini, wa khalafal asy'ariyah. Asy'ariyah bertentangan dan kelompok-kelompok yang membalikkan, yang merubah-rubah yang lainnya, mengatakan bahwa hadis ini maknanya adalah makna yadha'u 'alaiha rijlahu, Allah meletakkan di dalam neraka kakinya, maksudnya adalah ini yang takwil. Ta'ifatan min ibadihi mustahiqqina lid-dukhul. Memasukkan ke dalam neraka jahannam itu sekumpulan dari makhluk, dari hamba-hambanya yang memang berhak masuk. Dan ini tidak didukung oleh bahasa. Redaksi hadis pun tidak mendukung. Kenapa redaksi hadisnya tidak mendukung? Karena hadisnya awalnya mengatakan setelah penghuni neraka masuk semuanya dan tidak ada lagi yang masuk, ternyata neraka itu masih tersisa kosong. Ya. Dan bahkan dia meminta tambah terus. Hal mim mazid, hal mim mazid. Lalu Allah SWT meletakkan rijlahu, Nah, yang mereka mengatakan rijal ini adalah kelompok dari hamba-hamba Allah yang memang berhak masuk ke dalam neraka. Ya, kalau seandainya demikian, maka ini yang pertama tadi, bahwa neraka itu sudah penuh. Kemudian siapa lagi yang berhak masuk? Tidak ada, karena yang berhak masuk sudah selesai, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang berhak masuk neraka, karena semua yang berhak sudah masuk semua seluruhnya. Berarti tidak ada lagi yang berhak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andai kata seperti itu, maka Nabi SAW tidak membedakan antara surga dan neraka. Sementara dalam hadis ini Nabi membedakan, untuk neraka Allah letakkan kakinya, sehingga kemudian yang kedua, ini kita sisihkan yang ini. Yang kedua, kalau seandainya demikian, maka hadis itu tidak sesuai dengan takwil ini. Kenapa? Karena setelah Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka, maka neraka itu merapat, menyempit. Kalau itu arti, kalau memasukkan makhluk yang lain, tidak perlu menyempitkan, karena sudah ada makhluk yang memenuhinya. Tidak ada faedah makna sehingga neraka itu menyempit, karena ada yang menyempitkannya, itu penduduk yang baru. Ya, sepertinya halnya surga. Ini yang tadi ingin kita sampaikan. Allah, Nabi membedakan antara neraka dengan surga. Neraka diletakkan oleh Allah kakinya ke dalamnya, kemudian dia merapat, sehingga neraka itu mengatakan cukup. Sementara surga, Allah ciptakan makhluk yang memenuhi yang kelebihan itu. Kalau seandainya untuk neraka ini dicipta lagi oleh Allah makhluk yang berhak masuk neraka, yang sebenarnya tidak ada lagi yang berhak, ya, tidak ada makna neraka itu menyempit. Ya, tidak ada makna menyempit, karena sudah dipenuhi oleh makhluk yang tadi yang memenuhinya, dan tidak perlu sempit lagi, karena sudah dipenuhi oleh makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini takwil yang tidak didukung oleh nas, oleh lafaz hadisnya. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang maksud dengan rijal itu adalah apa? Kelompok dari karena ar-rijlu ta'ti bima'na ta'ifah. Karena kata-kata rijlun dalam bahasa Arab terkadang datang bermakna kelompok atau sekumpulan manusia atau sekumpulan orang. Maka mereka mengawilkan kaki itu kepada kelompok tadi, kumpulan orang yang dicipta oleh Allah kemudian masukkan ke neraka, sama dengan surga tadi. Padahal Nabi membedakan kalau neraka Allah letakkan kakinya sehingga neraka menyempit, kalau surga Allah tidak menyempitkan tetapi mencipta makhluk yang baru. Mereka menyamakan dengan mengatakan maksud rijal tadi adalah kumpulan orang yang akan memenuhi neraka yang tersisa, berarti tidak didukung oleh dalil, ya, takwil tersebut. Kemudian kama fi hadis Ayyub alaihi salatu wassalam kama rawahu al-Bukhari arsalallah ilaihi rijla jarad min dhahab, yakni ta'ifatun min jarad. Mereka menakwilkan kepada kumpulan tadi berdasarkan riwayat yang berkenaan dengan kata rijlun tadi, ya. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Ayyub bahwa Allah mengirimkan ke ilaihi, ini potongan hadisnya, rijla jaradin, yaitu kumpulan belalang, ya, min zahabin, yang terbuat dari emas. Jadi rijla jarad itu artinya kumpulan. Nah, jadi dari berdasarkan ini mereka menakwilkan makna sampai Allah meletakkan kakinya, ya, dari lafazlah hadisnya, sehingga Allah Rabbul Izzati, kata Nabi SAW, sehingga Allah pemilik keperkasaan meletakkan kakinya. Nyanya pula di situ sudah berbeda. Kakinya kelompoknya. Kalau diartikan kelompok rijal itu berarti terjemahannya bagaimana? Sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kumpulannya. Kumpulannya itu siapa? Kalau diartikan kumpulan Allah. Ya, ini semakin menjauhkan kita dari makna lafaz hadis tersebut. Kemudian wa hadza tahrifun batil. Kata Syekh Al-Utsaimin ini adalah tahrif yang batil. Karena qawluhu 'alayha yamna'u dhalik. Ini alasan beliau karena hadis Nabi yada'u Rabbul Izzati 'alayha qadama atau rijlahu 'alayha di atas neraka. Ya. Ini menolak penawilan kata rijl itu kepada kumpulan. Ya. Kalau kumpulan mencipta makhluk yang berhak memasukkan ke dalamnya bukan 'alayha. Sementara sebagian lafaz hadis ini mengatakan alaiha, ya, alaiha, yadha'a alaiha bukan yadha'u fiha, tetapi yadha'u yadha'a alaiha. Baik. Wa aidan la yumkinu an yudhifa Allahu ahla an-nari ila nafsihi. Ya, ini yang tadi kita katakan, kalau seandainya makna rijl tadi adalah kumpulan, maka menisbatkan kumpulan itu kepada Allah tidak mendukung. Kalau kita terjemahkan rijil itu artinya kumpulan, berarti terjemahan bagaimana? Sehingga Rabbul Izzah atau sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kumpulannya. Nah, kumpulannya ini dari mana dapatnya kumpulannya? Dinisbatkan kumpulan itu kepada Allah. Dinisbatkan kumpulan itu kepada Allah, padahal kalau kepada kaki, kakinya. Bukan kumpulannya. Nah, ini juga tidak mendukung kata Syekh Al-Utsaimin. لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف. Ya, karena asalnya penetapan atau penisbatan penyandaran sesuatu kepada Allah di antara tujuannya adalah idhafatu tashrif. Seperti baitullah, baitullah, rumah Allah. Dinisbatkan rumah kepada Allah untuk menunjukkan bahwa rumah itu mulia. Untuk baitullah ini masjid misalnya, karena tempat yang mulia. Ka'bah juga dikatakan dengan baitullah. Naqatullah, unta Allah. Maksudnya unta itu unta yang istimewa, karena tidak sama dengan unta-unta yang lain. Ini unta Nabi Saleh. Dinisbatkan unta itu kepada Allah karena unta itu istimewa, unta itu mulia, dan Allah SWT melindunginya, menjaganya, melarang untuk menyakitinya, melarang untuk mengganggu ketika tiba hari minumnya. Maka dinisbatkan unta itu kepada Allah. Naqatullah. Ya. Jadi penisbatan sesuatu kepada Allah pada umumnya adalah tujuannya memuliakan. Sementara yang tadi, kalau yang dimaksud dengan rijil itu adalah kumpulan yang berhak masuk neraka, itu kan bukan untuk memuliakan ketika dikatakan rijlahu, kumpulan Allah. Padahal dia dimasukkan ke neraka. Ya, ini juga tidak mendukung. Terus wa qalu fil qadam qadam bi ma'na muqaddam ay yad'a Allah ta'ala 'alayha muqaddamahu ay man yuqaddimuhum ila an-nar. Tadi kita menjelaskan bahwa lafaz yang menjelaskan tentang keadaan ini ada dua. Yang pertama rijlun, yang kedua qadamun. Qadamun yang paling banyak lafaznya. Yad'u qadamahu. Nah, kalau yang rijl tadi mereka takwilkan kepada ta'ifah, maknanya kumpulan. Sementara qadam mereka takwilkan dengan takwil ini, yaitu yada'ullahu ta'ala 'alaiha muqaddamahu. Ya. Allah meletakkan di atas neraka, arti qadam itu yang pertama-tama, yang terdahulu. Ya. Ya, Allah meletakkan arti qadam adalah muqaddam, yaitu bagian depan atau yang terdepan atau terdahulu. Ya, tidak kaki artinya, tetapi mereka menakwilkan dengan sesuatu yang terdepan, sesuatu yang terdahulu, ai may yaqdumuhum ilan nar, itu orang yang mendahului mereka ke neraka. Ini nasnya, cerita hadisnya, redaksi hadisnya sama sekali tidak mendukung. Kenapa? Karena neraka ini kan sudah dimasukkan semua penghuninya, bukan yang terdahulu. Ini yang terakhir, ini perbuatan Allah ini yang terakhir, yaitu ketika neraka masih luas sementara penghuninya sudah masuk semua. Kalau diartikan qadam itu yang terdahulu, yang mendahului semua, berarti ini tidak terjadi terakhir, terjadi di depan. Sementara kejadiannya setelah masuk semua penghuni neraka ke neraka, kemudian neraka ditanya apakah engkau masih sudah penuh, dia mengatakan ada tambahan dan masih banyak yang tersisa dari lahan di neraka itu, berarti bukan yang didahulukan tetapi yang diujungkan kejadiannya, yang terakhir. Ini juga tidak didukung oleh makna. Sebenarnya tahrif itu membawa melarikan nas-nas dalam agama ini terkait dengan sifat-sifat Allah itu adalah lari ke sesuatu yang membingungkan. Membingungkan. Seperti tangan sajalah. Ketika mereka mentakwil tangan kepada kekuatan. Allah mengatakan kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Atau apa yang menghalangi sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Ya. Lalu mereka mengatakan, enggak, bukan tangan maksudnya itu. Apa artinya? Itu kekuatan. Ya. Kalau kekuatan berarti maknanya begini. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada kedua kekuatanku? Kan kada biyadaya, yadaya itu dua tanganku. Kalau diartikan kekuatan, dua kekuatanku. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada, kenapa apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang kucipta dengan kedua kekuatanku? Kalau diartikan dua kekuatan, lalu Allah dengan kekuatan yang mana mencipta dunia, langit, bumi dan bumi ini? Ya, langit dan bumi ini. Jadi semakin menjauhkan kita dari kenyataan. Kalau diartikan itu dengan kedua tangan, mudah diterima. Konsekuensi yang dikatakan bahwa akan menyerupai makhluk hilang kalau kita mengatakan Allah punya tangan dan tidak akan sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Dari mana Anda tahu? Allah sendiri mengatakan bahwa bumi ini di genggamannya. Ya, di hari kiamat. Langit di dalam lipatan tangan kanannya. Bagaimana mungkin sama? Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu ditegaskan. Jadi mereka berupaya untuk mentakwil rijal itu kepada kumpulan, kemudian qadam adalah sesuatu yang terdepan, tetapi nas dan hadis itu sendiri tidak mendukungnya. Ya. Wa hadza batilun aydan, fa inna ahlan nari la yuqaddimuhumul bari walakinnahum yawma yud'una ila nari jahannam da'a wa yulquna fiha ilqa'an fahaulai almuharrifuna farru min shay'in wa waqa'u fi sharrin minhu farru min tanzihillahi 'anil qadami war rijl lakinnahum waqa'u fis safahi wa mujanabatil hikmati fi af'alillahi 'azza wa jal. Ya. Yang kedua tadi, mentakwilkan qadam kepada makna muqaddam, yaitu yang terdepan terdahulu, ini juga takwil yang batil. Karena penghuni neraka tidak Allah dahulukan yang lain sebelum mereka. Tidak ada yang masuk ke neraka itu sebelum penghuninya. Agar nanti penghuninya memenuhi. Jadi maksud mereka apa? Sebelum penghuni neraka masuk ke neraka, Allah SWT masukkan terlebih dahulu makhluk-makhluk lain agar nanti ketika penghuninya masuk, neraka penuh. Neraka penuh. Padahal kenyataannya, kata beliau, Allah SWT tidak mendahulukan siapapun juga sebelum penghuni neraka masuk neraka. Fa inna ahlan nar la yuqaddimuhumul bari. Sungguhnya penghuni neraka tidak ada yang Allah SWT tidak mendahulukan mereka dengan siapapun juga. Dan walakinnahum, akan tetapi mereka, yawma yuda'una ila nari jahannam da'a. Pada hari di mana mereka diseru ke neraka jahannam dengan satu seruan atau dengan sebenar-benar seruan. Jadi ketika mereka, ini penghuni neraka penduduknya, bukan yang singgah. Itu nanti sekaligus nyemplung ke neraka. Ya. Mereka dimasukkan sekaligus. Wa yulqauna fiha ilqa'an. Mereka dicampakkan dengan satu kali campakan. Ya. Fahaulai al-muharrifun, sementara mereka yang mentahrif, yang merubah-rubah, yang mengalih-ngalihkan makna sifat-sifat Allah tadi, mereka lari dari sesuatu. Jadi tujuan mereka menjauhkan makna qadam dari kata kaki, atau kata rijlun dari makna kaki, mereka lari dari apa? Dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi tujuannya bagus. Kenapa mereka mentakwil kata qadam, kata rijal kepada makna tadi? Agar tidak serupa Allah dengan makhluk. Ya, itu tujuannya sangat mulia. Sangat mulia. Cuma caranya yang menyimpang. Cara menyimpang. Farru min syai'in, mereka lari dari sesuatu, minggat dari sesuatu, wa waqa'u fi syarrin minhu, justru mereka terjatuh kepada yang lebih buruk. Mereka lari dengan cara mentakwilkan makna kat sifat yang ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ya, agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, ternyata mereka terjatuh kepada yang lebih buruk. Apa yang lebih buruk? Farru min tanzihillahi anil qadam wal rijli, mereka lari dari mensucikan Allah dari memiliki kaki, ya. Lakinnahum waqa'u, akan tetapi mereka terjatuh, fis safahi, kepada kebodohan, wa mujanabatil hikmati fi af'alillah, dan menjauhi kata hikmah dari pada sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan Allah, ya, dari kebijaksanaan pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi makna kaki adalah ta'ifah, ya, makna rijlun adalah ta'ifah, kumpulan. Dan sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencipta neraka ini kecuali untuk penghuni yang berhak, yang berdosa. Sementara yang tidak berdosa tidak akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Maksudnya yang tidak berhak untuk kekal di neraka tidak akan dimasukkan. Sampai orang yang beriman, walau seberat satu zarrah pun imannya, tidak akan dikekalkan oleh Allah di neraka. Ya. Apalagi untuk mencipta makhluk yang tidak bersalah lalu dimasukkan ke neraka. Lain halnya dengan rahmat. Allah SWT cipta makhluk tertentu untuk menikmati surga. Untuk memenuhi surga karena Allah Maha Pengasih. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku selalu mengalahkan kemurkaanku. Jadi ini bertentangan dengan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Walhasilu annahu yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala qadaman wa in syi'na qulna rijlan ala sabil al haqiqah ma'a adami al mumathalati wa la nukayyifu ar rijla. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدما ولم يخبرنا كيف هذا الرجل أو القدم هذه الرجل أو القدم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Intinya, ini yang perlu kita cermati dari ungkapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Walhasil, intinya, annahu yajibu alaina an nu'mina, bahwa wajib kita mengimani bi anna lillahi taala qadaman, bahwa Allah memiliki qadam, atau dengan ungkapan bahwa Allah memiliki rijl, ya. Ala sabilil haqiqah, secara hakiki. Kedua, ma'a adamil mumathalah, tanpa menyerupakan. Jadi bagaimana sikapnya? Mengimani Allah punya kaki karena Nabi yang menetapkan dengan dua lafaz malah, dan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Kemudian wala nukayyifu ar-rijlah, dan kita tidak membentuk-bentuk kaki tersebut dengan mengatakan kalau punya kaki berarti dia punya mata kaki. Kan kita yang membentuk-bentuknya. Ya. Kita yang membentuk-bentukkannya. Kenapa? Li'anna Nabi SAW akhbarana, karena Nabi mengabarkan kepada kita bi'anna lillahi rijlan, karena bahwa Allah memiliki kaki, memiliki rijl, memiliki qadam. Walam yukhbirna kaifa hadhihi rijlu aw ar-rijla awil qadam, dan Al-Nabi tidak memberitakan bagaimana bentuk kaki ini kepada kita. Nabi tidak menyampaikan bentuknya. Dia hanya menyampaikan kepemilikannya saja. Allah memiliki ini, meletakkan ini di dalam nerakanya, dan kita imani. Bagaimananya itu bukan wewenang atau bukan kewajiban kita untuk memberikannya kepada Allah. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala terkait dengan ini, ketika masalah istiwa di atas aras, yang banyak yang mentakwilkan, masih ada yang mentakwilkannya, bahwa mereka tidak menerima Allah berada di atas arasnya. Sementara Allah 7 kali di dalam Al-Quran mengatakan bahwa dia di atas arasnya. Lalu mereka mengatakan, bukan itu maksudnya. Di atas aras itu maksudnya menguasai. Ya, istaula. Ya, istaula. Allah menguasai arasnya. Kalau Allah menguasai arasnya, di bumi ini tidak dikuasai karena dikuasai oleh Allah. Karena 7 kali. Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Allah Maha Pengasih berada di atas arasnya istiwa. Istiwa. Nah, istiwa itu maksudnya menguasai. Lalu kenapa Allah khususkan aras saja? Kenapa tidak semuanya Allah katakan Allah Ar-Rahmanu ala jami'il makhlukat istawa? Ya. Kenapa tidak hanya aras? Ya. Nah, jadi mereka berupaya untuk mentakwilkannya. Nah, kemudian kata datang seseorang kepada Imam Malik. Imam Malik menjelaskan tentang bahwa istawa itu artinya istiwa. Ya, berada di atas. Ala wartafa'a. Ala wartafa'a. Sebagaimana para ulama sebelumnya. Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada Imam Malik. Kaifastawa? Bagaimana Allah itu istiwa? Jadi dia memahami makna istiwa itu. Tetapi dia menanyakan, bagaimana istiwanya Allah di atas aras? Imam Malik mulai nampak kemarahan di wajahnya. Ya, kemarahan di wajahnya. Kemudian dia mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu secara bahasa Arab diketahui oleh siapapun juga. Maknanya adalah ala wartafa'a. Sebagaimana ditafsirkan oleh as-salaf. Wal-imanu bihi wajibun. Wal-kaifu majhulun. Al-iman, al-istiwa'u ma'lumun. Wal-kaifu majhulun. Dan bagaimananya tidak diketahui. Karena bagaimananya ini Allah Nabi tidak mengabarkan. Allah juga tidak mengabarkan. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Kenapa mengimani istiwa Allah wajib? Karena Allah yang memberitakan. Was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana istiwa itu adalah perkara yang baru. Karena ketika ayat Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa itu turun, tidak ada satu pun para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada setelah mereka ini, setelah generasi mereka bertanya, yaitu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ditanyakan oleh orang-orang Arab asli yang berbicara dengan bahasa Al-Quran. Kemudian kata Imam Malik kepada orang tadi, wala araka illa sahiba hawa. Saya tidak melihatmu kecuali seorang pemilik atau memiliki hawa nafsu. Sudah ada subuhat-subuhat di kepalamu, di otakmu. Kemudian disuruh, diperintahkan beliau ini oleh Imam Malik untuk diusir dari majelisnya. Ya, diusir dari majelisnya. Orang-orang yang sudah mulai terkotori pikirannya memikirkan bagaimana sifat Allah atau membahas-bahas bagaimana sifat Allah, ini sudah ternoda, sudah terkotori pikirannya tentang masalah bagaimana sifat Allah gaib. Kita hanya mengimani saja. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian ditutup oleh Syaikh Utsaimin pemaparannya tadi dengan firman Allah di surah Al-A'raf tentang apa yang diharamkan oleh Allah. Ada beberapa yang diharamkan oleh Allah. Innama harrama rabbi al-fawahisha, perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, yang tampak atau yang tersembunyi. Kemudian wal-ithma, perbuatan dosa. Wal-baghya bighairil haq, bertindak semena-mena. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, perbuatan syirik yang tanpa ada argumen atau tanpa hujjah diturunkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir ini yang berkenaan dengan pembahasan kita, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah dengan apa yang kalian tidak mengerti. Mengatakan Allah itu memiliki qadam itu bukan itu maksudnya. Kan berbicara tentang Allah namanya. Tidak merasa cukup dengan berita dari Allah dan Nabi-Nya saja, tetapi mulai menariknya kemana yang ia suka. Rijal itu artinya ini. Bukan maksudnya rijal dalam bahasa Arab yang sebenarnya. Qadam itu begini artinya. Seperti yang tadi kita ketahui. Begitu juga tangan, begitu juga rahmat, begitu juga ghadab. Ya. Mereka mentakwilkannya. Ya. Dan banyak kita dapat temukan dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari di dalam Sahih Muslim ini, di mana Al-Imam Nawawi membawakan takwil-takwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan ini bukan berarti kita tidak menghormati dan bahkan kita sangat mencintai beliau rahimahullahu taala. Manusia namanya, ada yang salah ya. Dan kita tidak wajib mengikuti siapapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Setelah kita membahas ini karena ini sangat penting, kita baca lanjutan dari pelajaran kita pada hari ini. Hadis yang ke-7137. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Suraij bin Yunus qala haddatsana Humayd bin Abd al-Rahman an al-Hasan bin Salih an Harun bin Sa'd an Harun bin Sa'd عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث. Ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim, menjelaskan tentang sifat orang kafir di neraka. Ya. Bagaimana keadaan fisiknya, tubuhnya. Dirsu, hendak bidam bidad. Dursu, dirsul kafir atau nabul kafir, taring, gigi taring. Yaitu setelah gigi yang di pinggir ya, yang gigi setelah gigi seri. Ya, kalau setelah rubai ya. Yang keempatnya itu namanya gigi taring, nab atau dirsun. Nah, gigi taring orang kafir di neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Ya. Dan ini tidak, ini berita gaib dari Nabi SAW. Mislu Uhudin, seperti Uhud. Maksudnya kata Nawawi dan yang lainnya, ukurannya, besarnya, ya, besarnya. Kemudian wa ghiladu jildihi, dan ukuran ketebalan kulitnya itu masiratu thalath, seukuran perjalanan 3 hari. Bayangkan besarnya, taringnya saja sebesar gunung Uhud, sementara ukuran tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Kata Nabi SAW, kita imani karena ini berita dari Nabi dan hadisnya sahih. Dan hadisnya sahih. Dan di antara para ulama, saya lupa apakah Ibn Hajar atau Safir Rahman atau Al-Mubarak Furi, pencerah Imam Sunan Tirmidzi, menjelaskan di antara hikmahnya adalah bagaimana siksa neraka itu benar-benar dirasakan oleh seluruh jasad orang kafir. Jadi dengan ukuran badan yang sebesar itu, nanti api neraka itu masuk ke dalam pori-porinya, menembus pori-porinya. Kalau ukuran kulitnya sebesar itu, berarti pori-porinya sebesar apa? Sehingga neraka api itu menjalar, menjilat dan masuk ke dalam daging-dagingnya, bahkan ke dalam isi badannya itu melalui pori-pori. Jadi itu diantara hikmah kenapa ukuran mereka diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal lain halnya dengan orang beriman, seperti yang telah kita pelajari, ukurannya seukuran Nabi Adam alaihi salam, 60 hasta seukuran Nabi Adam alaihi salam, dan mereka bercahaya ketika masuk ke dalam surga. Ini kumpulan yang pertama yang masuk surga seperti cahaya bulan purnama, yang sebagaimana yang telah kita pelajari. Nah, sementara orang-orang kafir di neraka ukurannya diperbesar lagi, dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih juga bahwa orang-orang yang sombong di dunia nanti akan diperkecil oleh Allah sehingga mereka merasa bahwa mereka berada di telapak kaki manusia, saking diperkecilnya. Bisa jadi memang di saat itu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan diperkecil fisik mereka, tubuh mereka, agar benar-benar merasa hina berada di telapak kaki orang saja. Kemudian nanti Allah berikan kesempatan, apalagi neraka ukurannya seperti ini, taringnya saja sebesar gunung Uhud, sementara tebalnya kulit mereka setebal perjalanan 3 hari. Ya. Ini na'udzubillah salah satu dari keadaan penghuni neraka yang diceritakan oleh Nabi SAW. Berikutnya 7138. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Kuraib wa Ahmad ibn Umar al-Waqi'i qala haddathana ibn Fudail an abihi an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an yarfa'uhu qala ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع ولم يذكر الوقيعي في النار. Ini juga tentang keadaan penghuni neraka yang disampaikan oleh Nabi SAW, diangkat oleh Abu Hurairah hadisnya kepada Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu. Walau tanpa menyebutkan Nabi, tetapi kata-kata yarfa'uhu ini menunjukkan hadisnya marfu' kepada Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, ma baina mankibai al-kafiri finnah. Ya. Dalam lafaz salah satu dari gurunya, Ahmad ibn Umar al-Waqi'i, itu tidak ada kata-kata finnah. Ya. Antara, jarak antara dua pundak orang kafir, baik di neraka atau tanpa disebutkan di neraka, itu ukurannya masiratu 3 ayyam lirrakibil musri, itu perjalanan 3 hari untuk pengendara yang kencang. Ya, pengendara yang kencang, kuda yang kencang. Jadi perjalanan dengan waktu 3 hari itu jarak antara pundak dan pundak, pundak kanan pundak kiri penghuni neraka, ya, orang kafir di neraka. Ya. Ini juga keadaan mereka di neraka. Kalau tadi taringnya, gigi taringnya sebesar gunung Uhud, sementara ketebalan kulitnya perjalanan 3 hari, kemudian jarak pundak ke pundak, antara pundak kanan, antara pundak kanan yang kiri, itu perjalanan 3 hari untuk pengendara yang sangat kencang, menaiki kendaraan yang sangat kencang. Ya. Berikutnya 7139. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala haddathana Abi qala haddathana Shu'bah qala haddathani Ma'bad ibn Khalid annahu sami'a Harithah ibn Wahb radiyallahu an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ala ukhbirukum bi ahli al-jannah qalu bala قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ثم قال ألا أخبركم بأهل النار قالوا بلى قال كل عتل جواظ مستكبر. حديث حارثة ابن وهب. Hadis Harithah ibn Wahb, ini sahabat yang namanya asing bagi kita, ya. Ya, Harithah ibn Wahb radhiyallahu taala anhu, ia mendengar Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah kalian saya beritakan tentang penghuni surga? Qalu bala, kata para sahabat, mau. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarra. Ini salah satu dari karakter penghuni surga, yaitu setiap orang yang lemah dan dianggap lemah. Ya, itu yang tadi kita jelaskan dari makna bab lemah, maksudnya melemahkan diri di hadapan Allah, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Yang kedua, mutadha'ifin, yang dilihat lemah, yang dipandang lemah oleh orang-orang di dunia. ya, oleh orang-orang dunia. Saking dianggap lemahnya, dijelaskan dalam hadis yang lain, bila mana mereka masuk di sebuah pintu, di setiap pintu mereka diusir. Kalau memberikan syafaat tidak diterima syafaatnya. Karena menganggap tidak ada punya apa-apa. Tidak punya kelebihan apa-apa, manusia biasa dan tidak terkenal, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat. Bahkan kalau memasuki suatu tempat terkadang mereka tertolak. Ya. Kenapa tidak bisa masuk? Karena Anda tidak punya ini, tidak punya ini, saking hinanya di mata manusia. Tetapi kata Nabi, "Lau aqsama 'alallahi la abarrahu." Orang ini bila nanti bersumpah meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan permintaannya. Bukan kalau meminta kan dengan membana-bana, dengan lemah, dengan harap, dengan membana maksudnya bahasa Minang itu ya. Ya. Meminta dengan harap karena butuh. Kalau dia tidak meminta, kalau dia lain. Dia meminta kepada Allah dengan tegas, bahkan bersumpah meminta. Bersumpah meminta. Ini menegaskan sampai sebegitu cintanya Allah kepadanya, dia meminta kepada Allah dengan qasam, dengan sumpah. Ya Allah, demi zat-Mu Engkau berikan kepadaku ini dan ini. Lalu Allah akan berikan. Saking cintanya Allah kepada orang ini. Padahal di dunia dia lemah dan dipandang lemah. Dia hina, menghinakan diri kepada Allah dan dianggap hina. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia meminta dengan tegas saja tanpa menghibah-hibah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Begitu Allah memuliakan dan mencintai dan serta menyayanginya. Dan ada orang yang seperti ini. Saya pernah bercerita tentang Malik ibn Dinar. Di sini atau tempat yang lain. Ya. Malik ibn Dinar salah seorang tabi'in. Dia yang bercerita. Dia saksi mata. Dia saksi mata. Dia masuk ke Kufah atau di Basrah dia masuk. Ditemuinya. Dia datang dari, saya lupa apakah dari Kufah ke Basrah atau Basrah ke Kufah. Perjalanannya. Tiba di tempat tersebut dia lihat orang sedang istisqa. Ya. Istirahatnya makan dan sholat saja. Dari mulai zuhur mereka istisqa. Terus sampai maghrib tiba tidak kunjung hujan. Semua orang berkumpul di masjid besar. Ya. Tidak kunjung hujan. Satu hari penuh manusia meminta hujan kepada Allah. Semua orang berkumpul bersama-sama beribadah, berdoa. Tapi sampai maghrib tiba tidak turun hujan. Karena beliau ini yang bercerita orang asing, maka dia menuju masjid. Masuk ke masjid untuk istirahat. Malam pun sudah mulai gelap. Ya. Setelah selesai maghrib, orang-orang sudah pulang semuanya ke rumah masing-masing. Masuklah seseorang. Dari masjid tidak terang karena tidak ada cahaya. Tapi dari remang-remang cahaya, nampak olehnya seseorang yang masuk. Dan dia tahu ini orang tidak ada apa-apanya. Dari penampilannya saja, badan kurus tapi perut besar. Ya. Badan kurus perut besar. Ya. Hidungnya mancung ke dalam. Ya. Hidungnya pesek. Jadi tampilan fisiknya sama sekali tidak menjanjikan. Pakaiannya pun sama sekali tidak menjanjikan. Masuk ke masjid. Kemudian dia sholat dua rakaat. Kemudian sholat dua rakaat. Setelah sholat dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan persis dengan yang diungkapkan oleh Nabi. Lau abarra 'alallah, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Dia minta, ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu ya telah kekeringan, sudah kelaparan. Dia tidak mikirkan dia. Dia memang sudah kelapar terus-menerus, tapi dia mengatakan hamba-hambamu, makhluk-makhlukmu sudah kelaparan, sudah hidup dalam kesusahan. Ya, saya minta dengan tegas kepadamu ya Allah untuk menurunkan hujan. Belum selesai dia, ini bercerita Malik bin Dinar. Belum selesai dia menurunkan tangannya, tiba-tiba terdengar bunyi di langit itu apa? Guruh, terdengar guruh. Ya, terdengar guruh di luar. Kemudian kilat menyambar-nyambar. Dalam masa itu turun hujan. Turun hujan, selebat-lebatnya hujan. Ya. Beliau yang bercerita ini penasaran. Orang ini setelah selesai pulang dalam hujan tersebut, pergi keluar masjid, keluar masjid dan pergi. Ya. Karena saking penasarannya, beliau ini mengikuti di belakang. Ini siapa orangnya? Ya, di terus dikejar, dibuntuti dari belakang, terus jauh rumahnya. Melewati semua perumahan penduduk, terus sampai ke hampir ke luar kota. Nah, di situ dilihat dia masuk ke salah satu rumah. Setelah masuk ditandainya. Yakin ini budak. Ditandainya pintu rumah tersebut, besok harinya dia datang. Ternyata memang tempat itu tempat penjualan budak. Ya. Rumah penjualan budak. Besok harinya datang dia ke sana, kemudian ditanya ini yang milik rumah tersebut bertanya, mau beli budak? Iya. Dan datangkanlah budak-budak yang kekar, yang kuat, yang gagah. Ya. Ini harganya segini, ini harganya segini. Dilihatnya ini tidak ada ciri-ciri yang tadi malam. Ya. Nah, saya bukan yang melihat yang ini. Loh, ini orang yang kerja keras, ini ahli besi, ini ahli kayu, ini pokoknya punya keahlian semua. Nah, saya tidak ingin yang ini. Dicari semua tidak ada yang dapat. Lalu diceritakan ada seseorang budak yang masuk ke rumah daerah sini. Ciri-cirinya seperti ini. Oh, itu si fulan. Dan saya tidak akan jual lagi. Karena tidak ada harganya. Orang tidak akan mau membelinya. Ya, orang tidak akan mau. Ya, itu yang saya cari. Ya, akhirnya terjadi jual beli. Terjadi jual beli. Dibawalah olehnya pergi. Yang dibawanya budak ini pergi. Kemudian dalam perjalanan pulang, dia cerita tentang kejadian tadi malam. Ya. Saya melihatmu tadi malam, engkau orang yang masuk masjid setelah orang semua pulang. Dan engkau salat dua rakaat kemudian minta kepada Allah dengan tegas untuk diturunkan hujan dan turun hujan. Apa engkau melakukan? Enggak. Kamu salah lihat. Ya, kamu salah lihat, bukan saya. Enggak, saya jelas-jelas yakin bahwa engkau orangnya. Ya, bahwa saya jelas yakin orang engkau orangnya. Lalu saya lupa alur cerita yang detail ya. Intinya ketika setelah itu dia minta izin untuk salat dua rakaat. Lalu dalam salatnya dia meminta, ya Allah, sesungguhnya kerahasia, ya, sesungguhnya rahasia sudah terbuka, maka kembalikanlah dia kepada pemilik rahasia. Ya, sesungguhnya rahasia sudah tersingkap. Kembalikanlah dia kepada pemilik atau penutup rahasia. Belum selesai dia sholat, ya, dilihatnya orang ini sujud terus. Setelah selesai oleh Malik bin Dinar, ternyata ketika digerakkan badannya, dia sudah meninggal dunia. Dia minta untuk diwafatkan karena rahasianya sudah tersingkap. Rahasianya sudah tersingkap. Ini yang mungkin salah satu contoh dari apa yang disebutkan Nabi, bahwa ada di antara ciri khas penghuni surga itu orang yang di dunianya dianggap lemah atau melemahkan, merendahkan diri di hadapan Allah, dan kalau berhadapan dengan Allah, Allah sangat mencintainya. Dan ada, masih ada orang seperti ini, masih banyak orang-orang yang seperti ini, masih banyak. Makanya Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, mereka berjalan di muka bumi ini dengan hina, ya, menganggap tidak punya apa-apa walau mereka memiliki segala-galanya, dan ini luar biasa. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahli nar. Ya. Maukah kalian saya beritahukan tentang karakter atau ciri penghuni neraka? Qalu bala. Kata mereka suka, mau. Qal kullu utullin jawadhin mustakbirin. Itu setiap orang yang kejam, bengis, angkuh, dan sombong. Ya. Itu semua makna utul, jawad, mustakbir sama. Ya. Jadi untuk sifat sombong, angkuh, takabur, ujub, ini semua ciri-ciri sifat dari penghuni neraka, waliyadu billah. Kita baca hadis yang setelahnya, 7140. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد bimithlihi ghayra annahu qal ala adullukum. Ya, hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain dari Harithah ibn Wahab radhiyallahu ta'ala an, maknanya lafaznya hampir sama kecuali ada ungkapan yang berbeda. Kalau tadi ala ukhbirukum, kalau ini ala adullukum, artinya sama. Maukah kalian saya beritakan? Kalau di sini maukah kalian saya beritahu? Ya, sama. Adullukum dalla yadullu, memberitahu. Sementara akhbara yukhbiru, memberitakan. Itu saja perbedaannya, dan hadisnya sama tentang ciri-ciri atau sifat-sifat penghuni surga di dunia, atau di antara sifat penghuni surga di dunia dan di antara sifat penghuni neraka di dunia, seperti yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat-sifat penghuni surga dan menjauhkan kita dari sifat-sifat penghuni neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ma'asyiral muslimin, masih tersisa banyak riwayat di bawah bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.